Mbak, beli obat flu-nya dong, Procold Flu. Ini Mbak, Procold Flu. Acik. Saya juga minta satu, Procold Flu batuk. Nih, Procold Flu batuk buat Mas. Lah, kok beda sama punya saya? Iya, kok beda Mbak? Ya sakitnya beda, Procoldnya beda dong. Procold Flu, andalan saat flu, kini semakin lengkap. Kalau flu, minum Procold Flu, kemasan warna ungu. Kalau flu disertai batuk, minum Procold Flu batuk, kemasan warna biru. Oh, sakitnya beda. Obatnya beda. Eh, tapi ada yang sama. Sama-sama Procold, sama-sama mengobati. Procold, sudah betul. Diproduksi oleh Kalbe. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.